Oke, dan juga kita sama ucapan terima kasih. Ini untuk rekan-rekan dari Putu Jangkung, mengucapkan terima kasih. Ini Mas Latif, ya. Juga Mas Mono, Mas Paiman juga terima kasih. Mas Begok, terima kasih Mas Begok. Juga Mas Soro, juga Mas Koko. Malam ini juga terima kasih. Dinikmati buat semuanya kali ini. Coba kelo tembang lagunya. Dilakukan bersama Pantura Live Music. Ayo, putri baju ya, ayo. Mas Yono, aku galau. Lembut. Jangan lupa like,